dengan kawan, bangga bisa bersamamu kawan, berjuang meraih kemenangan, demi sebuah kemasalan. Ayo berjuang Bali United, ayo berjuang Bali United, bermainlah dengan rasa bangga, jadilah bangga diri kita. Yeah.